بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ketiga dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang ke-12 dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm pada pertemuan kita di pekan yang ke-36 ini. Baik, kita akan memasuki pembahasan tentang keimanan kepada takdir di halaman 115. Faslun fil imani bil qadar. Fasal tentang iman kepada takdir. Baik, dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jama'ah, mengimani takdir baik, mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, yang dalam jumlah ini saya poinkan ada 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-imanu bil qadar, tentang keimanan kepada takdir. Masih melanjutkan tentang ciri ahli sunnah wal jamaah. Ciri ahli sunnah wal jamaah dan sifat-sifat mereka disebut dengan al-firqatun najiyah, disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, antara pokok keimanan mereka adalah keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis maupun yang pahitnya. Dan ini adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dan tidak akan tegak keimanan seseorang kecuali kalau dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu telah datang di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penetapan tentang takdir tersebut, sebagaimana telah disepakati oleh para salaf rahimahumullahu ta'ala tentang penetapan takdir. Di antara dalil dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah berfirman, faqadarnahu fani'mal qadirun. Kami takdirkan, maka kami adalah sebaik-baik yang menakdirkannya. Iya. Dan di antara hadis yang menunjukkan tentang keyakinan yang agung ini adalah apa yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika sampai kepada beliau melalui dua orang tabi'in mulia, imam ahli hadith di masanya, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Dan ini dua ulama ahli hadith di masanya, dari ulama Basrah. Begitu muncul bid'ah qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani di Basrah, maka dua orang ini segera melakukan perjalanan haji atau umrah untuk menjumpai para sahabat, bertanya tentang hal tersebut. Iya, ini etika para salaf ketika terjadi fitnah-fitnah dan terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah. Mereka bertanya kepada ahlul ilm, kepada orang-orang yang berilmu. Iya. Padahal kalau sudut masalah ini keimanan kepada takdir, salah satu rukun dari rukun iman. Tapi bersamaan dengan itu, ketika muncul bid'ah-bid'ah baru seperti ini, yang berbicara di tengah mereka adalah orang-orang besarnya, orang-orang yang berilmunya. Makanya umat di masa itu selalu berada di atas kebaikan. Iya, selalu berada di atas kebaikan. Karena itu kata Ibnu Mas'ud rahimahullahu radhiyallahu taala anhu, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Terus menerus manusia itu di atas kebaikan sepanjang mereka mengambil ilmu dari orang yang tuanya atau orang yang paling berilmu di tengah mereka. Maka begitu sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan diceritakan tentang hal tersebut, maka Ibnu Umar berkata, walladhi nafsi biyadih law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, andai kata mereka ini, salah seorang dari mereka memiliki emas seperti gunung Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian beliau bawakan hadits Umar bin Khattab yang panjang yang masyhur, hadits yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya tentang iman, maka beliau berkata, "Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Iya. Dan di sini di lafaz hadits ada suatu sudut pembahasan yang indah disebutkan oleh sejumlah ulama. Jadi ketika diterangkan oleh Nabi 6 rukun iman, beliau katakan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Kata kerjanya dimulai di depan, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat. Untuk 5 hal disebut dengan kata kerja 1. Begitu masuk di takdir, maka dibawakan diulangi lagi kata kerjanya, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kata para ulama itu isyarat tentang pentingnya keimanan terhadap takdir. Dan subhanallah, di antara bid'ah yang paling pertama muncul di pembahasan i'tiqad, di pembahasan bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang terkait dengan keyakinan, itu adalah bid'ah qadariyah. Adalah bid'ah qadariyah seputar takdir ini. Baik. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh beliau rahimahullahu taala, dari hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata aq wala mudminu khamarin wala mukaddibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak pula orang yang kecanduan khamar, dan tidak pula orang yang mendustakan takdir. Orang yang mendustakan takdir. Baik. Dan ini adalah pokok keyakinan ahli sunnah. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu adalah nizam dari tauhid. Nizam dari tauhid. Faman wahada Allah wa aman fahuwa al-urwatul wuthqa. Iya. Siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman, maka itu adalah tali yang kuat, lam fisama laha, tidak akan terputus. Wa man wahada Allah wa kadzdzaba bil qadar fa inna takdzibahu bil qadar naqdun lit tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah tapi dia mendustakan takdir, maka pendustaan dia terhadap takdir itu adalah hal yang membatalkan tauhidnya. Adalah hal yang membatalkan tauhidnya. Iya. Karena itu keimanan kepada takdir ini adalah keimanan yang disepakati oleh para ulama tidak ada silam pendapat di dalamnya. Kata Taus bin Kaisan rahimahullahu taala, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadar. Saya temukan sekelompok manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkata segala sesuatu itu dengan takdir. Di sebagian riwayat Taus berkata saya jumpai 300 orang sahabat. 300 orang sahabat. Dan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala berkata, adraktu an-nas wa ma kalamuhum illa an qada an qudiya wa qaddir. Saya dapati manusia, maksudnya para ulama, dan mereka semua berkata segala sesuatu itu sudah ditentukan dengan qada dan qadar. Ya, ditentukan dengan qada dan qadar. Baik, ini beberapa ucapannya dari para as-salaf rahimahumullahu taala, dan hal yang seperti ini sangat banyak sekali. Hanya sebagai gambaran-gambaran untuk kita semua bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keimanan kepada takdir seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, maratibul iman bil qadar. Ya, jenjang-jenjang keimanan kepada takdir. Baik. Apa itu al-qadar? Al-qadar secara bahasa, al-qadar secara bahasa itu bermakna at-takdir. Bermakna at-takdir. Iya. Al-qadar bisa di fathah, dikatakan al-qadar, dan bisa disukun. Al-qadar. Iya. Jadi kalau dikatakan secara bahasa qadar tu syai, artinya dia telah melingkup sesuatu itu. Dia telah melingkupnya. Dia telah mencakupnya. Iya, dia telah meliputinya. Baik. Adapun secara istilah, ya, secara istilah definisi yang paling ringkas untuk ta'rif al-qadar, untuk definisi al-qadar, ya, katakan bahwa al-qadar itu adalah qudratullahi wa ilmuhu wa masyiatuhu baik. Jadi al-qadar, mungkin saya bahasakan dengan bahasa yang lainnya, lebih ringkas. Jadi al-qadar secara syar'i ilmu Allahi bil waqa'i wa kitabatuhu wa masyiatuhu wa khalquhu laha. Itu ringkasannya. Al-Qadar adalah ilmu Allah tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Wa kitabatuha, dan penulisan akan kejadian tersebut. Wa masyiatuhu wa khalquhu laha, kehendak serta penciptaan Allah terhadap kejadian-kejadian itu. Jadi ini semuanya empat. Ya, empat hal ini itulah maratibu al imani bil qadar, tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Empat hal ini. Ya. Jadi al qadar itu adalah ilmu Allah bil waqa'i. Ilmu Allah tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Takdir-takdir yang akan berlalu. Wa kitabatuha, dan penulisan akan takdir tersebut. Itu dua. wa masyiatuhu wa khalquhu laha. Kehendaknya serta penciptaannya terhadap kejadian-kejadian tersebut. Ya. Ini definisi yang paling ringkasnya. Definisi yang paling ringkasnya untuk takdir ini. Baik. Jadi tampak dari sini bahwa yang dikatakan al-qadar, takdir itu mencakup 4 tingkatan. Tercakup di dalamnya 4 tingkatan. Inilah yang dibahasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Kata beliau, wal imanu bil qadari ala darajataini. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir ada 2 tingkatan. Iya. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Setiap tingkatan mengandung 2 perkara. Jadi 2 tingkatan, setiap tingkatan mengandung 2. Berarti totalnya berapa? 4. Nah, 4 inilah maratibul iman bil qadar. Tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Baik. Iya. Ini bahasa ya dari Syekhul Islam. Beliau ringkas dari keyakinan para as-salaf rahimahumullahu taala tentang takdir ini. Iya. Baik. Jadi katakan wa tu'minu al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Bil qadari di situ maksudnya bil maqdur. Ya, bil maqdur yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruknya. Yang ditakdirkan itulah yang terbagi 2, ada yang baik dan ada yang buruk. Adapun perbuatan Allah menakdirkan semua perbuatan Allah itu baik. Tidak ada yang buruk. Jelas ya? Baik. Jadi itu kalimat sederhana ya di dalam keimanan kepada takdir. Ya. Yang ditakdirkan al-maqdur itu yang terbagi 2. Ada yang khair dan ada yang syar. Kalau al-qadar yang bermakna perbuatan Allah, perbuatan Allah semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa ada dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu buruk karena dia makdur yang ditakdirkan. Tapi Allah perbuatannya menakdirkan dosa dan maksiat, perbuatan Allah baik. Karena ada hikmah di sisi Allah dengan adanya dosa dan maksiat itu. Jelas ya? Baik. Kata beliau, wal imanu bil qadari ala darajataini, kul darajatin tatadammanu syai'ain. Iya. Ini kita sudah mulai masuk maratib al iman bil qadar. Jenjang-jenjang keimanan kepada takdir. Iya. Di dalam jenjang yang pertama itu terkandung 2 hal. Dan saya poinkan di nomor 3 dan nomor 4 ya, martabatul ilm dan martabatul kitabah. Jenjang ilmu dan jenjang penulisan. Iya. Jenjang penulisan. Di penulisan itu ada berbagai bentuk penulisan. Itu kita akan terangkan di poin yang kelima. Di poin yang kelima. Karena sudah disinggung di situ, kita akan masuk juga di pembahasan pembagian orang-orang yang menyimpan di pembahasan takdir. Baik, kita detailkan dulu dari ucapan Ibnu Taimiyah. Kata beliau, fad-darajatul ula, derajat yang pertama, tingkatan yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alima mal khalqu amiluna bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaki wal ajal. Ya. Baik. Derajat yang pertama adalah mengimani adalah mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh makhluknya. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh makhluk, Allah mengetahuinya. Bi ilmihil qadim, dengan ilmunya yang qadim, yang maha terdahulu. Ya, maha terdahulu secara mutlak, yang tidak pernah didahului oleh sesuatu apapun. Alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Yang Allah selalu disifatkan, yang Allah selalu disifatkan dengan ilmu itu secara azali dan abadi. Secara azali, secara selamanya mendasar padanya, abadi dan selama-lamanya. Iya. Wa 'alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi. Dan Allah Maha mengetahui segala keadaan mereka, berupa ketaatan, maksiat, rezeki dan ajal. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama. Di dalamnya ada derajat apa? Derajat ilmu di sini. Atau yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui, mengilmui segala yang dilakukan oleh makhluk. Mengilmui segala yang dilakukan oleh makhluk. Iya. Baik. Jadi ini derajat yang pertama dari keimanan kepada takdir. Ya, derajat namanya martabatul ilm. Dari derajat yang pertama tadi kan disebutkan oleh Syekhul Islam tingkatan, setiap derajat, setiap tingkatan ada berapa martabat di dalamnya? Ada dua. Ini martabatul ilm namanya. Ini terkait dengan ilmu. Iya. Terkait dengan ilmu. Akan disebutkan dalilnya oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ada dua ayat beliau bawakan sekaligus untuk dua hal. Baik, kita akan detailkan di situ pendalilannya. Jadi maksudnya semua yang ditakdirkan itu tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Iya. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Supaya kalian tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Dan tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang telah terjadi. Dan Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi. Dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Dan Allah Maha tahu yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga Maha tahu. Dan ini semuanya menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput darinya. Karena itu dari kekafiran orang-orang Qadariyah ekstrim, itu Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya, mereka mengatakan al-amru unuf. Perkara itu baru terjadi. Ya, kalau misalnya sesuatu itu baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Jelas ya? Nah, Qadariyah jenis yang seperti ini, itu yang dikafirkan oleh para ulama. Ini Qadariyah ekstrim. Jelas ya? Baik. Jadi kalau Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, ini mungkin biasa kita dengar ya. Tapi yang keempat dan kelima ini, Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Yang kelima, andai kata terjadi yang tidak akan terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga mengetahui. Saya beri tiga tempat dari Al-Quran. yang memperjelas dua hal ini sebagai tambahan ya untuk dalil-dalil yang akan datang. Tempat yang pertama di surah Al-An'am tentang orang-orang yang berada di dalam neraka. Walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat orang-orang kafir berdiri di neraka, kemudian mereka berkata, wahai andai kata kami dikembalikan ke dunia. Iya. Maka kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan kami akan menjadi orang yang beriman. Saya ingin bertanya, orang kafir dikembalikan ke dunia, mungkin terjadi atau tidak? Hah? Tidak mungkin terjadi. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan nama apa tadi? Mustahil terjadi. Tapi Allah beritakan hal tersebut. Kemudian Allah beritakan, andai kata itu terjadi, apa yang mereka akan lakukan di dunia? Andai kata mereka dikembalikan ke dunia, apa yang mereka lakukan? Di kelanjutan ayat dikatakan, bal bada lahum makanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anha. Bahkan mereka itu hanya menampakkan apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Ucapan mereka itu cuma kedustaan mereka saja. Bahkan andai kata mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka pasti akan mengulangi perbuatan mereka. Iya, mesti akan mengulangi perbuatan mereka. Baik, jadi ini dikabarkan kalau mereka terjadi dikembalikan ke dunia, pasti dia apa? Dia akan ulangi lagi perbuatannya. Jadi ini mustahil terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah kabarkan, Allah beritakan. Tempat yang kedua di surah Al-Anfal. Iya, di surah Al-Anfal. Inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladina la ya'kilun. Sungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah adalah orang yang tuli, bisu, yang tidak bisa berpikir. Iya. Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum. Andai kata Allah tahu pada mereka itu ada kebaikan, Allah akan membuat mereka bisa mendengarkan, menerima ayat-ayat Allah, beriman. Tapi tidak ada kebaikan. Makanya Allah takdirkan mereka ini tidak beriman. Tidak beriman. Jadi orang yang seperti ini Allah sudah putuskan tidak beriman. Berarti dia beriman mustahil atau bukan? Mustahil dia beriman. Jelas ya? Diperdengarkan ayat-ayat pun, dibacakan, tidak akan dia terima. Itu yang ditakdirkan untuk mereka. Tapi Allah terangkan, andai kata terjadi mereka mendengar ayat-ayat, apa yang akan mereka lakukan? Di kelanjutan ayat dikatakan, walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Andai kata Allah membuat mereka mendengar ayat-ayat itu, mereka akan berpaling dalam keadaan membelakangi. Ini sama ya. Allah beritakan sesuatu yang tidak akan terjadi. Tapi ketika sesuatu yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Inilah yang Allah kabarkan. Andai kata Allah membuat mereka mendengarkan, mereka akan berpaling. Iya, mereka akan berpaling dalam keadaan membelakanginya. Baik. Tempat yang ketiga di surah At-Taubah. Terkait dengan kaum munafikin yang selalu menggembosi manusia supaya tidak berangkat berjihad. Iya. Supaya tidak berangkat berjihad. Dan kaum munafikin ini di salah satu peperangan Allah telah tetapkan mereka tidak berangkat berjihad. Karena itu dikatakan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum. Dikata mereka ingin keluar berperang berjihad, mereka sudah bersiap-siap. Biasanya kan gitu kalau orang mau ikut berperang, siap-siap. Tapi Allah benci mereka ini pergi fathabbatahum, lalu Allah patahkan semangat mereka. Wakila ku'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak berangkat, orang-orang yang absen dari jihad. Ya, sekarang kaum munafikin ini ditakdirkannya apa? Berangkat atau tidak? Tidak berangkat. Andai kata terjadi mereka berangkat, apa yang akan mereka lakukan? Allah beritakan pada kelanjutan, pada ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Andai kata mereka keluar bersama kalian, mereka hanya menambah kalian khabal. Hanya menambah untuk kalian kerusakan saya. Iya. Hanya menambah kerusakan untuk kalian, wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan tentu mereka akan bergegas ke muka di celah-celah barisan untuk mencari fitnah, mengadakan fitnah. Wa fikum samma'una lahum, dan di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka. Ini pengabaran ya. Jadi kaum munafikin ditakdirkan tidak berangkat. Tapi andai kata mereka berangkat, Allah beritakan, itu yang mereka akan kerjakan. Jelas ya? Jadi sengaja saya sebutkan tiga ini gambaran tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian Asmaul Husna sudah berlalu bersama kita nama Al-Alim, nama Al-Khabir, nama Al-Latif, nama Al-Muhit. Jadi semuanya dari penamaan-penamaan yang menunjukkan keluasan ilmu, kedetailan di dalam pengetahuan. Iya, mengetahui rincian-rincian sampai apa yang tersembunyi di dalam relung-relung hati. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mustahil terjadi dari takdir, dari ketentuan, lalu Allah tidak mengetahui. Karena itu dari keimanan kepada takdir, seorang mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah pasti mengetahui. Apa yang dikerjakan oleh makhluk, berarti itu takdir yang terjadi. Segala yang ditakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini hal yang pertama, martabah yang pertama. Yang kedua, dikatakan thumma kataballahu ta'ala fil lawhil mahfuz maqadir al-khalaiq. Kemudian Allah menulis, Allah Subhanahu wa taala menulis ya seluruh takdir makhluk pada al-lawhul mahfuz. Ini yang kedua. Kitabatuha, pencatatan takdir-takdir itu. Jadi segala yang ditakdirkan itu telah tercatat. Iya. Segala yang ditakdirkan telah tercatat di Al-Lawh Al-Mahfuz. Baik. Apa ini Al-Lawhul Mahfuz? Al-Lawhul Mahfuz itu dari kata Al-Lawh. Lawh itu artinya lauha, tempat menulis. Iya. Dan lauh itu beraneka ragam ya, kadang terbuat dari apa namanya kulit, kadang terbuat dari kayu, kadang terbuat dari apa saja yang bisa ditulisi. Itu disebut lauh secara bahasa. Jadi lauh ini itu tempat penulisan. Tempat penulisan. Al-Mahfud artinya yang dijaga, yang terjaga, yang terpelihara. Ya, jadi maksudnya seluruh yang tercatat di situ terjaga dan terpelihara. Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang berganti. Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang berganti. Dan dia telah menjaga, telah menghafal, telah mencakup segala hal yang terjadi. Jadi Allah telah menulis maqadir al-khalaik, takdir-takdir makhluk, semuanya telah ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dan ini penetapan sifat kitabah ya, sudah kita bahas di pembahasan sifat-sifat. Iya. Di sini kata Syekhul Islam, fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Iya. Bisa dibaca fa awwalu. Bisa dibaca fa awwala. Dan dibaca fa'awwal itu lebih lebih cocok ya. Fa'awwala ma khalaqallahu al-qalam. Qala al-huktub. Awal yang Allah cipta adalah pena. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Iya, al-qalam, ini pena. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Faqala ma aktub. Maka si pena, si qalam ini berkata, apa yang saya tulis? Ya, ini penetapannya bahwa pena itu berbicara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat makhluk-makhluknya itu berbicara sesuai dengan kehendaknya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu apapun kecuali bertasbih memuji Allah, tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya. Sampai apa namanya, pada hari kiamat, ya, kulit, ya, kemudian kulit manusia saja berbicara, tangan dan kakinya berbicara, ya, mempersaksikan. Ya, karena itu mereka berkata, antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai. Ya, kami dibuat berbicara oleh Allah yang apa namanya yang menciptakan segala sesuatu, alladzi khalaqa kulla syai. Jelas ya? Jadi dibuat berbicara. Baik. Karena itu kalau ada sebagian makhluk yang berbicara itu, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hal tersebut. Dan ini dari perkara yang diimani. Maka Allah perintah kepadanya, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka diperintah untuk menulis apa yang terjadi hingga hari kiamat. Baik. Iya. Karena itu kata beliau, "Fama asabal insana lam yakul liyukhti'a wa ma akhtahu lam yakul liyusiba. Jaffatil aqlamu wa tuwiyatish shuhuf." Iya. Kata beliau, maka apa saja yang ditakdirkan akan menimpa manusia, hal itu tidak akan luput dari manusia. Kemudian apa saja yang telah ditakdirkan luput dari manusia, maka hal itu tidak akan menimpanya. Pena-pena telah diangkat, lembaran catatan telah kering. Iya. Lembaran catatan telah kering. Kemudian beliau bawakan di sini dua ayat sebagai dalil. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Ini tingkatan ilmu ya, potongan pertama dari ayat, penjelasan bahwa Allah maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Itulah tingkatan yang pertama tadi, al-ilm. Inna dalika fi kitab, bahwa demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Ini adalah lauhul mahfud. Inna dalika ala Allahi yasir. Sungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Jadi ini ayat menggabungkan dua sekaligus, dua tingkatan sekaligus. Martabatul ilm dan martabawa al-kitabah sekaligus. Dan ayat yang kedua, waqala, juga Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi, tidak pula pada diri kalian sendiri, kecuali telah tertulis dalam kitab Allahul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum itu terjadi sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Iya. Jadi kalimat min qabli an nabra'aha itu tingkatan ilmu. Terjadinya itu di atas ilmu Allah. Jadi sebelum dibuat terjadi, diciptakan, telah ditulis semua itu di dalam sebuah kitab. Inna dalika ala Allahi yasir. Sungguhnya demikian itu bagi mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ini banyak sekali ya di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang seperti ini. Iya. Yang menunjukkan bahwa segala yang ditakdirkan itu telah dicatat, segala yang ditakdirkan itu telah apa namanya tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Iya. Telah tercatat di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Baik. Baik, di sini ada beberapa hal sebelum saya lanjutkan pembahasan berikutnya. Di uraian penulis tadi ada beberapa perkara ya yang perlu saya terangkan. Pertama terkait dengan Lauhul Mahfuz tadi. Sudah ada dua, Lauhul Mahfuz dan pena. Ini dua makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Jelas ya? Iya. Dan ini dua makhluk diciptakan oleh Allah untuk dijadikan kekal. Untuk dijadikan kekal. Sebagaimana ada beberapa makhluk yang lain yang Allah ciptakan untuk dikekalkan. Semuanya ada berapa? Ada 8. Terkumpul dalam 2 bait syair. Ada yang hafal 2 bait syairnya? Hah? Tidak ada wawnya. Hiyal arsyu wal kursiyu narun wa jannatun. Kadal lawhu wal qalam. Disukun mimnya ya, supaya seimbang kofianya. Ya. Thamaniyatun hukmul baqai ya ummuha minal khalqi wal baquna fi hayizil adam. Ada 8 dari makhluk, hukum kekekalan meliputi 8 makhluk ini. Selain dari 8 ini, dari makhluk-makhluk, itu akan sirna. Hiyal arsyu wal kursiyu narun wa jannatun. 8 ini, 1 arsy, 2 kursi, 3 neraka, 4 surga. Wa ajabun wa arwahun kadal lawhu wal qalam. Ajabun apa? Ajabud dhanab. Wa ajabun maksudnya ajabud dhanab, ya, tulang ekor manusia. Wa arwahun, karena tulang ekor manusia itu, di atas tulang ekor manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat. Terus yang ke-6, ruh. Ya, ruh itu diciptakan untuk kekal juga. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 itulah yang kita bahas di sini. Kadal lauhu wal qalam. Lauhul mahfud dan al-qalam yang menulis. Baik. Ya, jazakallah khair. Jadi itu ada 8 makhluk diciptakan untuk kekal. Kemudian yang kedua, ada silam pendapat di tengah para ulama. Makhluk mana yang dahulu dicipta? Apakah yang lebih dahulu dicipta itu adalah arsy, atau yang lebih dahulu dicipta adalah apa? Pena. Makanya tadi saya bilang bacaannya itu antum mau baca apa. Kalau baca apa awalu itu bisa dikesankan yang pertama yang dicipta. Tapi kalau dibacakan apa awala itu tidak mesti dia pertama. Jelas ya? Makanya saya katakan lebih bagus dibaca apa awala. Iya, lebih bagus. Karena memang ada 2 pendapat di kalangan ulama di sini. Dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam 4 bait syair di dunia beliau. Kata beliau, "An-nasu mukhtalafuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani. Hal kana qabla al-arshi aw huwa ba'dahu qawlani 'inda Abi al-Ala al-Hamadani. Wal haqqu anna al-arsha qablu li'annahu waqta al-kitabati kana da arkani. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني." Kata beliau, manusia berselisih tentang pena yang menulis takdir. Apakah pena ini sebelum arsh atau dia setelah arsh? Yang mana yang lebih dahulu diciptakan? Ini 2 pendapat disebut oleh Abu al-Ala al-Hamadani dari ulama Irak. Iya. Dan beliau berkata, Ibnu Al-Qayyim sendiri menterjemah yang hak, yang benarnya bahwa arsy lebih dahulu. Karena di waktu penulisan arsy itu sudah ada, sudah tegak di atas apa namanya pondasi-pondasinya. Iya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim. Katab Allahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sana wa kana arsyuhu 'ala al-ma. Allah menulis takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arsy Allah sudah ada di atas air. Jadi pena menulis ya 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditulis oleh pena, dan arsy waktu itu sudah ada. Arsy waktu itu sudah ada. Jelas ya? Baik. Karena itu penulisan Al-Qalam yang mulia itu langsung setelah diciptakannya tanpa ada waktu yang memisahkan. Jadi begitu pena dicipta oleh Allah, langsung diperintah untuk menulis. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, pena di sini jumlahnya berapa? Satu atau banyak? Karena di awal dikatakan Allah menciptakan Al-Qalam. Kemudian di setelahnya Ibnu Taimiyah katakan jaffatil aqlam, telah kering pena-pena. Aqlam itu apa? Mufrad atau jamak? Jamak. Sama dengan hadits Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffati as-suhuf. Telah diangkat pena-pena yang menulis dan telah kering lembaran-lembaran yang menulisnya. Jadi pena itu menulis di atas lembaran dan menunjukkan kelihatan tulisan-tulisan yang kering setelah dituliskan. Jelas ya? Itulah dibahasakan di ayat, penulisan ayat-ayat Allah dengan andai kata ada tinta-tinta yang menulis. Baik. Jadi Ibnu Abbas menyebut aqlam, pena-pena. Kalau di sini disebut qalam, satu pena saja. Jadi pena ini berapa jumlahnya? Satu atau banyak? Hah? Baik. Ini yang benarnya bahwa pena itu cuma satu ya. Dan aqlam dijamak di hadits Ibnu Abbas itu karena dilihat pada jenis yang ditulis itu banyak, yang ditulis itu banyak. Tapi pena yang menulis cuma satu. Karena itu di penyebutan haditsnya hanya dimufradkan saja, cuma satu. Baik. Itu takrir pendapat yang apa namanya? Kenal di kalangan guru-guru kita. Saya bertanya langsung kepada guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau memberi pengertian seperti itu juga. Baik. Kemudian yang ke berikutnya, yang berikutnya ini kita akan kaji di sela-sela ucapan penulis. Penulis di sini akan menjelaskan, dan ini pembahasan kita yang kelima, anwa al-kitabah. Ya, bentuk-bentuk penulisan takdir. Baik, jadi takdir itu ditulis. Dan di sini yang kita lihat ditulis di, yang sudah kita baca, ditulis di Lauhul Mahfuz. Ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, ternyata penakdiran itu ada bentuk-bentuknya. Iya. Kata beliau rahimahullah, "Wa hadha at-taqdiru at-tabi'u li ilmihi subhanahu wa ta'ala yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsilan." Iya. Faqad kataba fil lawhil mahfuz ma syaa. Kata beliau, takdir ini mengikuti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada beberapa tempat secara global dan terperinci. Iya. Dan Allah telah menuliskan di dalam Lauhul Mahfuz apa saja Allah kehendaki. Fa idza khalaqa jasadal janin qabla nafkhir ruhi fihi ba'atha ilayhi malakan. Fayu'maru bi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun am sa'id wa nahwi dhalik. Iya. Apabila Allah akan menciptakan jasad janin sebelum ditiupkan ruh pada janin itu, maka dia mengutus malaikat, lalu malaikat itu diperintah dengan empat kalimat, maksudnya mencatat empat kalimat. Itu mencatat rezekinya, ajalnya, amalan si janin, dan apakah si janin ini akan sengsara atau bahagia, semacam dengan itu. Baik, jadi ini penulisan lain ya. Jadi ada penulisan di Lauhul Mahfuz, dan ternyata ada empat hal juga ditulis ketika di perut ibu. Ya, begitu sudah berjasad janin ini, sebelum ditiupkan ruh padanya, maka telah ditulis malaikat, diperintah malaikat untuk menulis empat hal. Ya, untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, menulis dia ini beruntung atau merugi. Ya, sudah diperintah untuk menulis. Jelas ya? Berarti penulisan takdir itu ada jenis yang lain, selain daripada penulisan di mana? Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa penulisan takdir itu, penakdiran itu terjadi beberapa kali. Semuanya ada lima. Itu dua, penulisan di Lauhul Mahfuz, kedua di malaikat di perut ibu, kemudian yang ketiga penulisan di alam ruh. Iya, penulisan di alam ruh, sebab di alam ruh itu sudah ditakdirkan, sudah ditakdirkan siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Kemudian ada penakdiran tahunan, ini pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima ada penakdiran harian, itu yang datang di dalam tafsir ayat kulla yaumin huwa fi sya'an, pada setiap harinya Allah dalam urusan. Jelas ya? Itu penakdiran. Jadi semuanya ada berapa bentuk penulisan takdir? Ada lima. Iya, ada lima. Baik, jadi ini semuanya dari hal-hal yang patut kita imani ya, sebagaimana datangnya irhamukallah. Baik, jadi takdir demikian dari sudut penulisannya. Kita beliau fahadal qadaru qad kana yunkiruhu gulatul qadariyati qadiman wa munkiruhu al-yawm qalil. Kata Syekhul Islam, inilah takdir yang dahulu diingkari oleh kaum qadariyah ekstrim. Adapun zaman sekarang para pengingkarnya itu sedikit. Ya, para pengingkarnya itu sedikit. Baik. Jadi sini beliau bagi, akan datang nanti di ucapannya yang lain, beliau akan terangkan ya tentang kelompok qadariyah. Ya. Baik. Itu akan datang nanti di halaman 120. Ya. Cuman saya gambarkan ya bahwa kaum qadariyah itu dikatakan qadariyah, semua kelompok yang menyimpang di masalah takdir semuanya dikatakan apa? Qadariyah. Apakah dia orang qadariyah benaran atau orang jabriyah? Jabriyah juga disebut qadariyah. Disebut apa? Qadariyah. Iya. Cuman bedanya qadariyah al-gulah ini yang dimaksud di sini, ini yang disebut dengan nama al-qadariyah tun-nufah. Orang-orang qadariyah sesat di pembahasan takdir, mereka menafikan kehendak dan penciptaan Allah. Bagi yang ekstrimnya itu menafikan ilmu Allah dan penulisan. Nah, kadar yang pertama ini itu yang diingkari oleh qadariyah yang ekstrim. Jadi mengingkarinya siapa? Qadariyah yang ekstrim. Iya, qadariyah yang ekstrim. Baik. Ya, qadariyah ekstrim itu dia mengingkari ilmu Allah. Karena itu bahasa mereka seperti Ma'bad al-Juhani, kalau suatu baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Iya. Jadi masuk di dalamnya juga orang-orang Syiah Rafidhah. Karena orang Syiah Rafidhah ini Ini keumuman keyakinan mereka, mereka ambil dari Mu'tazilah. Ya. Jelas ya? Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu beliau menulis buku bantahan terhadap Syiah, beliau sebut dengan apa namanya? Minhajis Sunnah fi radd 'ala Syi'atil Qadariyah. Jadi sebut bahwa mereka ini Syiah Al-Qadariyah. Sebab orang-orang Syiah itu menyimpang di pembahasan apa? Di pembahasan takdir juga. Menyimpang di pembahasan takdir. Makanya mereka dikatakan Qadariyah. Tapi ini Qadariyah ekstrim ya. Qadariyah ekstrim. Baik. Ini yang dimaksud oleh penulis. Jadi kalau Qadariyah dia mengingkari ilmu dan mengingkari penulisan, maka ini Qadariyah ekstrim. Iya. Baik, dan itu ada hukumnya. Nanti kita akan terangkan di pembahasan berikutnya supaya kita bisa membedakan, mengklasifikasikan mana Qadariyah yang dikafirkan keluar dari Islam dan yang tidak dikafirkan. Baik. Dan yang mengingkarinya sekarang ini sedikit. Bukan tidak ada, ada yang mengingkarinya, tapi itu jumlahnya sedikit. Sama orang-orang Syiah itu tadi. Ya, mereka Qadariyah ekstrim juga. Syiah itu. Karena itu dari keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah ada namanya Aqidah Al-Bada. Aqidah Al-Bada. Tahu artinya Al-Bada? Allah baru memiliki pandangan baru. Bahasa lainnya berubah pikiran. Berubah pikiran. Nah ini na'udzubillah ya. Ini akidah orang-orang yang orang-orang Yahudi yang disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Kemudian kata beliau wa amma darajatu tsaniyah. Adapun tingkatan yang kedua, fahiya masyiatullahi nafida wa qudratuhu syamila. Adalah kehendak Allah yang mesti terlaksana. Iya. Dan kekuasaannya yang mencakup segala sesuatu. Baik. Jadi ini tingkat yang kedua, al-masyi'ah, dan masuk di dalamnya al-khalq, derajatul khalq. Baik. Karena itu saya poinkan di situ ya, di pembahasan yang ketujuh, martabatul masyi'ah, pertama al-masyi'ah. Kehendak dulu. Wa huwa al-imanu bi anna ma syaa Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Ya, yaitu beriman bahwa segala yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Sedangkan segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu ma fis samawati wala fil ardi min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Ya. Kata beliau juga bahwa tidak ada segala sesuatu di langit maupun di bumi, baik yang bergerak maupun yang diam, kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terjadi sesuatu pada kekuasaannya kecuali apa-apa yang Allah inginkan. Kecuali pada apa-apa yang Allah inginkan. Baik. Iya. Jadi ini semuanya penyebutan ya tentang apa? Al-masyi'ah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahwa segala yang ditakdirkan itu adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena tidak mungkin terjadi di dalam kekuasaan Allah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Ya, sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Baik. Maka ini yang disebut dengan masyiah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kehendaknya. Wa anna Allah yahdi may yurid. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Rabbmu apabila menghendaki sesuatu maka dia berkata kun fayakun. Dan Allah berfirman fa'alul lima yurid. Dan Allah maha melakukan apa yang dia kehendaki. Allah maha melakukan apa yang dia kehendaki. Baik. Jadi ini penyebutan tentang apa? Tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa keluar dari kehendaknya. Ya, dan segala sesuatu itu terjadi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ala ma yasha'u qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia kehendaki maha mampu. Iya, maha mampu. Karena itu dari keajaiban Imam Ahmad, beliau katakan al-qadaru qudratullah. Takdir itu adalah kemampuan Allah. Adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari fikih Imam Ahmad memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Baik, selesai ini ya, derajat yang kedua, martabatuh apa? Al-Masyiah. Setelah itu beliau berkata, "Wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadirun minal mawjudat wal ma'dumat." Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Ya. Maha mampu atas segala sesuatu. Baik perkara yang ada nyata maupun perkara yang tidak ada. Ma'dum. Fama min makhlukin fis samawati wala fil ard illa Allahu khaliquhu subhanahu wa ta'ala. La khaliqa ghayrahu wala rabba siwahu. Ya. Tidak satu makhluk pun baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Tiada pencipta selain Dia dan tiada rob kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini tingkatan yang keempat. Ini yang kita poinkan di pembahasan yang ke-8, martabatu al-khalq, jenjang penciptaan. Ya, segala yang ditakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya. Allah menciptakannya. Baik. Apa saja dari yang ada maupun tidak ada, Allah maha mampu terhadapnya. Apa saja dari makhluk yang ada di langit maupun di bumi, berarti Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Baik. Dan ini disebut dengan nama martabatu al-khalq. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surah Al-Furqan. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah berfirman, hal min khaliqin yarzukukum minas samai wal ard. Apakah ada yang mencipta, yang memberi rezeki kepada kalian di langit dan di bumi? Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Jadi kita ini, amalan kita bergerak, membaca, tidur dan sebagainya, Allah yang menciptakan kita dan menciptakan amalan kita. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Khalqi Af'alil Ibad dan diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Iya. Baik, diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Khalqi Af'alil Ibad, Al-Hakim dan Ibnu Abi Asim di Kitabus Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atah." Sungguhnya Allah mencipta semua orang yang membuat dan buatannya. Jadi Allah yang mencipta si pembuat dan buatannya. Jelas ya? Dia yang membuat meja ini. Si pembuat dan apa yang dia cipta, Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Baik. Jadi ini tingkat tadi yang keempat, dari keimanan kepada takdir. Iya. Berarti sudah lengkap ya? Sudah berapa di sini? Ada empat. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dari ketajaman pemaparan beliau di pembahasan takdir di sini, beliau tidak luputkan pokok-pokok dan usul ahli sunnah di pembahasan takdir. Iya. Di pembahasan takdir. Setelah beliau uraikan empat hal ini, maka beliau singgung pembahasan yang sangat penting. Dan ini juga kurang memahami pembahasan ini, ini sebab penyimpangan manusia di pembahasan takdir. Ini yang saya bahasakan di poin yang ke-9, al-jama' baina syar'i wal qadar. Mengompromikan antara syariat dan apa? Takdir. Bahwa syariat itu tidak bertentangan dengan takdir. Takdir itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Karena itu kata beliau, wa ma'a dalika faqad amara Allahu al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum an ma'siyatihi. Ya. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintah seluruh hamba untuk menaatinya dan menaati para rasulnya dan melarang mereka untuk mendurhakainya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan, dan orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang berlaku adil. Wa yarda anil ladzina amanu wa amilus shalihat. Sebagaimana Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jelas ya? Iya. ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. Ya, dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak ridha kepada orang-orang fasik, dan Allah tidak pernah memerintah kepada kekejian, tidak ridha kekejian itu untuk hamba-hambanya. Iya, tidak ridha untuk hamba-hambanya kekufuran. Itu ada yang kurang di situ ya, coba ditambahin. Tidak ridha kepada hamba-hambanya kekufuran. Tak boleh tidak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya. Ada yang luput. Baik, wala yuhibbul fasad. Dan Allah tidak menyintai segala bentuk kerusakan. Segala bentuk kerusakan. Baik. Jadi sekarang semuanya sudah ditakdirkan. Ya, terjadi dengan ilmu Allah, semuanya sudah dicatat. Allah yang menghendakinya terjadi, Allah yang menciptakannya. Jelas ya? Baik. Yang ditakdirkan itu dua jenis. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan itu tidak bertentangan antara takdir dan syariat. Ya. Karena itu kalau Allah perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, Allah larang bermaksiat, itu tidak bertentangan dengan takdir. Sebagaimana Allah cinta orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan, Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil, Allah cinta kepada orang yang beriman, beramal salih, dan Allah juga benci kepada orang kafir. Tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya, tidak menyenangi kerusakan. Itu tidak bertentangan dengan takdir. Tidak bertentangan dengan takdir. Nah, ini pokok perkara di pembahasan takdir dari usul ahli sunnah. Al-jama' baina syar'i wal qadar. Mengompromikan antara syariat dan apa? takdir. Ya, takdir itu tidak bisa menghalangi, karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Jelas ya? Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditakdirkan, yang baik dan buruk sudah ditakdirkan, beruntung dan merugi sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal lagi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, setiap orang itu akan dimudahkan kepada hal yang dia dicipta untuknya. Dia akan dimudahkan pada hal yang dia dicipta untuknya. Karena memang dasarnya kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Yang terang itu ada kitab Al-Quran di tengah kita. Yang terang telah datang kepada kita seorang Rasul, menerangkan segala kebaikan, menjelaskan segala kejelekan yang harus kita hindari. Semuanya sudah jelas syariat. Takdir kita, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan. Hanya kita imani apa yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Maka ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Makanya sore yang beriman kepada takdir, tidak boleh dia mempertentangkan antara syariat dan apa? Antara syariat dan takdir. Iya. Itu pokok pembahasan yang mesti dipahami oleh setiap muslim dan muslimah ya di dalam hal ini. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menakdirkan dari takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan kitab-kitab, telah mengutus para rasul. Syariat dan takdir tidak bertentangan. Syariat dan takdir tidak bertentangan. Baik. Ya. Jadi ini dari sebab penyimpangannya di pembahasan takdir. Nanti saya akan tambah pembahasan nanti di akhir, sebab-sebab yang bisa membuat orang menyimpang di pembahasan takdir, supaya kita menghindari penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu. Baik, selesai sudah 9 pembahasan di sini. Kemudian di halaman 120 masih terkait dengan apa namanya, takdir juga. Baik. Dan ini diberi fasal, faslun fi afalil ibad, fasal tentang perbuatan segenap hamba. Iya. Ini dibahas oleh Syekhul Islam, sebab ini diantara syubhat-syubhat yang samar, perkara yang samar terhadap sebagian orang sehingga menjadi syubhat baginya. Maka beliau ingin merinci pembahasan ini dengan detail. Iya. Kata beliau, wal ibadu, ya, wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Ya. Kata beliau, wal ibad, dan para hamba adalah para pelaku perbuatan mereka secara hakikat. Sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Ini mulai beliau mendetailkan ya, sudut-sudut yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Jadi si hamba itu kalau dia berbuat, hakikat perbuatannya itu dia sendiri yang melakukannya. Dia itu hakiki, dia melakukannya. Tidak ada kata yang lain. Bukan dikatakan majaz, bukan pula dikatakan yang lainnya. Tapi dia hakiki, perbuatan dia sendiri secara hakikat. Jelas ya? Wallahu khaliqu af'alihim. Dan Allah adalah yang menciptakan perbuatan mereka. Ya. Perbuatan mereka itu Allah yang menciptakannya. Jadi mereka yang berbuat secara hakiki, dan yang menciptakan perbuatan mereka adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya ayat yang saya sudah bacakan. Ya. Surah Saffat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dan hadith Nabi, hadith Hudzaifah ibn al-Yaman, riwayat al-Bukhari di Khalqi Af'ali al-Ibad, al-Hakim da ibn Abi Asim, inna allaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atah. Sungguhnya Allah yang menciptakan setiap pembuat dan buatannya. Setiap pembuat dan buatannya. Iya. Jelas ya? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Menciptakan amalannya. Iya. Dan juga ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan ini ayat dari syubhat kaum Mu'tazilah ya, kaum Jahmiyah di pembahasan Al-Qur'an itu makhluk. Jelas ya? Dan kita sudah bantah syubhat itu di sana. Karena dia katakan Allah menciptakan segala sesuatu termasuk Al-Qur'an katanya. Masuk di segala sesuatu. Bagaimana caranya antum bantah syubhat itu? Sudah pernah dibahas ini atau belum? Hah? Sudah pernah kan? Ayo bagaimana cara membantahnya? Kalau ada yang berkata dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk Al-Qur'an, Allah yang menciptakannya. Hmm? Jadi dia anggap segala sesuatu itu masuk segala sesuatu. Ya, dan itu tidak mesti ya. Kita tidak mesti. Kita tidak mengerti pendalilan. Di pendalilan itu ada lafaz umum, tapi umumnya itu sudah dimaklumi. Ada takhsis padanya, ada pengkhususan. Jelas ya? Baik. Sekarang kita kasih orang-orang Jahmiyah ayat lain. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian. Kullu nafsin. Jadi semuanya jiwa. Jelas ya? Merasakan kematian. Sekarang Allah berfirman menjelaskan bahwa dirinya punya nafs. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah peringatkan terhadap dirinya. Berarti Allah juga mati begitu? Hah? Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah juga masuk di dalamnya. Tidak ada yang berkata begitu. Kalau mereka iya kan kafir keluar dari Islam. Jelas ya? Jadi itu penggunaan kul dimaklumi. Iya. Makanya dikatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi Allah yang mencipta segala sesuatu. Allah datnya, nama-nama dan sifatnya itu beda dengan segala sesuatu yang dia cipta itu. Tidak masuk di dalamnya. Sedangkan Al-Quran itu masuk dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jelas ya. Tapi dari ayat ini Allahu khaliqu kulli syai' menunjukkan bahwa makhluk manusia, apa yang dia lakukan, perbuatannya, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi mereka yang berbuat, mereka yang berbuat. Ya, karena itu di banyak tempat di dalam Al-Quran dinisbatkan perbuatan-perbuatan itu kepada si hamba sendiri. Ya. Apa yang mereka kerjakan? Walakin la tuhibbuna an-nasihin. Tapi kalian tidak mencintai orang yang menasihati. Kalian diberi dari perbuatan mereka sendiri. Jelas ya? Apa yang mereka lakukan sendiri. Jadi ditetapkan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Itu kalau dibaca dalam Al-Quran, antum ambil mushaf, baca dari awal hingga akhir, cari saja pembahasan perbuatan-perbuatan Allah nisbatkan kepada si hamba itu sendiri yang melakukannya. Nah, itu banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Jelas ya? Baik. Jadi ini seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Ya. Dan hamba itu yang berbuat perbuatan secara hakikat. Dan ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah. Baik, sebelum saya lebih lanjut, mungkin saya ingin menjelaskan bahwa orang yang menyimpang di pembahasan takdir itu ada dua kelompok. Yang menyimpang di pembahasan takdir ada dua kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok Al-Qadariyah, dan kelompok yang kedua namanya kelompok Al-Jabriyah. Jadi yang pertama namanya kelompok apa? Al-Qadariyah. Kelompok yang kedua namanya kelompok Al-Jabriyah. Saya kasih bahasa lainnya. Kelompok Al-Qadariyah disebut juga dengan nama Al-Qadariyatun Nufah. Al-Qadariyah itu apa? An-Nufah. Qadariyah yang menafikan takdir. Kelompok Al-Jabriyah itu disebut dengan nama Al-Qadariyatu Al-Muthbita. Qadariyah yang menetapkan. Ya. Qadariyah yang menetapkan. Baik. Jadi yang menyimpan di pembahasan takdir ada berapa kelompok? Ada dua, Al-Qadariyah dan Jabriyah. Al-Qadariyah nama lainnya apa? Al-Qadariyah Tunnufah. Al-Jabriyah nama lainnya? Al-Qadariyah itu Al-Muthbita. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua orang yang menyimpang di pembahasan takdir itu cocok disebut Qadariyah. Boleh. Tapi Qadariyah apa dulu? Ini satu Qadariyah Nufah, sana Qadariyah apa? Muthbita. Baik. Qadariyah itu terbagi dua lagi. Terbagi dua. Ada Qadariyah ekstrim. Ada Qadariyah ekstrim. Dan ada Qadariyah yang tidak sampai ke tingkatan ekstrim. Ya. Qadariyah ekstrim itu yang mengingkari ilmu dan penulisan. Dua. Mengingkari ilmu dan apa? Penulisan. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi. Yang mengingkari derajat yang pertama. Padahal derajat yang pertama terkandung dua ya. Ilmu dan apa? Martabatul ilm dan martabat al-kitabah. Nah, itu Qadariyah ekstrim itu. Itulah ma'bad al-juhani. Ya. Dan itu ukuran. Mengukur Qadariyah. Karena itu Qadariyah ekstrim ini, itu hukumnya di tengah para ulama kafir keluar dari Islam. Karena mengingkari ilmu. Orang yang mengingkari ilmu Allah itu, itu menurut kesepakatan kaum muslimin kafir keluar dari Islam. Baik. Qadariyah yang kedua, Qadariyah yang pertengahan. Ini sesat, kesesatan mereka di tingkatan ketiga dan keempat tadi. Di pembahasan masyi'ah dan apa? Al-khalq. Martabatul masyi'ah dan martabah al-khalq. Iya, jadi orang Qadariyah mengatakan bahwa kalau hamba berbuat, itu perbuatan hamba sendiri. Kalau hamba berbuat, itu kehendak hamba sendiri. Saya ulangi ya, kalau hamba berbuat, itu kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Itu ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Itu orang Qadariyah. Kalau orang Jabriyah, sebaliknya. Orang Jabriyah, kalau hamba berbuat, kata orang Jabriyah, kalau hamba berbuat, itu hakikatnya yang berbuat adalah Allah, bukan si hamba. Hakikatnya yang berbuat adalah siapa? Adalah Allah, bukan hamba. Nah, begitu kalau pemikirannya orang Jabriyah. Ya. Tapi orang Jabriyah ini terbagi dua juga. Ada Jabriyah ekstrim. Ada Jabriyah ekstrim, itulah kelompok Jahmiyah. Jahmiyah. Ini sering berulang antum ya, Jahmiyah, Jahmiyah terus. Karena ini Jahmiyah penyimpangannya ada di mana-mana. Termasuk di pembahasan nama-nama dan sifat, pasti ada Jahmiyah di situ. Sebab dia pentolannya di situ. Masuk di pembahasan takdir, pasti ada Jahmiyah di situ. Karena dia Jabriyah kelas kakap. Nanti masuk lagi di pembahasan iman, ada Jahmiyah lagi di situ. Karena dia Murji'ah yang paling ekstrim. Jelas ya? Jadi mau di berbagai tempat ada orang-orang Jahmiyah sering berulang. Tapi dilihat aja penyimpangan Jahmiyah itu di mana letak-letaknya. Baik. Jadi Jahmiyah itu Jabriyah ekstrim. Dia katakan hamba itu majbur zahiran wa batinan. Si hamba itu dia majbur, terpaksa. Iya. Secara zahir dan batinnya. Jadi orang Jabriyah itu kalau misalnya si hamba berbuat, Maka dia katakan itu bukan dia yang berbuat, itu zahir dan batin Allah yang berbuat. Allah yang berbuat. Nah, kalau Jabriyah jenis yang kedua, ini tidak ekstrim, pertengahan. Dia mengatakan bahwa hamba ketika berbuat, zahirnya hamba yang berbuat, zahirnya, tapi batinnya itu Allah yang berbuat. Hakikatnya Allah yang berbuat. Jelas ya? Nah, inilah kelompok Jabriyah. Di atas madhab inilah orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah di sini. Ya, kenapa saya sebut Asy'ariyah? Kita di Indonesia ya, itu bahasa-bahasa. Orang-orang Asy'ariyah, siapapun dia, kalau dia belajar Asy'ariyah, begitu dia masuk di pembahasan takdir, pasti dia bahasakan bahasa orang Jabriyah di sudut ini. Jelas ya? Ya, kalau dia katakan, ya biasalah, terima saja. Sudah kodratnya seperti itu. Sudah takdirnya seperti itu. Nah, takdir yang dimaksud, takdirnya apa? Pemahaman Jabriyah. Ya. Itu sudah kehendak Allah. Seakan-akan keimanan kepada takdir, sudah kehendak Allah. Tapi maksudnya Allah yang melakukannya, hakikatnya, bukan kamu. Jelas ya? Itu hati-hati bahasanya orang-orang Asy'ariyah di situ. Baik, dan ini semuanya menyimpang ya. Dua kelompok menyimpang dari jalan yang lurus. Yang akan dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu ayat membantah mereka semuanya. Satu ayat membantah mereka semuanya. Baik. Jadi ini satu pembahasan perlu digarisbawahi. Kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Ada berapa kelompok tadi? Ada dua, Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah terbagi dua kelompok. Yang pertama ada yang ekstrim, yang kedua yang sedang-sedang. Yang sedang, yang ekstrim ini itu Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya yang semisal dengannya. Yang sedang-sedang ini kaum Mu'tazila dan semisal dengannya. Orang Syiah dia di awal dan dia bisa di ekstrim, bisa di pertengahan. Karena asal pemikiran orang-orang Syiah banyak melekat pemahaman Mu'tazila pada mereka. Baik, kalau Jabriyah terbagi dua tadi. Ada Jabriyah ekstrim dan ada Jabriyah pertengahan. Yang ekstrim itu siapa tadi? Jahmiyah. Bagaimana ekstrim itu? Majbur zahiran wa batinan. Dia terpaksa zahir dan batinnya untuk menerima. Kalau yang sedang-sedang, dia terpaksa apanya? Batinnya saja, zahirnya seperti dia melakukan kehendaknya, tapi hakikatnya yang melakukannya adalah siapa? Menghendakinya adalah Allah, itu kata mereka. Baik, itu kelompok siapa tadi? Kelompok apa itu? Asy'ariyah di situ. Baik. Adapun ahli sunnah berada di pertengahan. Perhatikan bahasa Ibnu Taimiyah. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Hamba itu melakukan perbuatannya secara hakikat. Ini bantahan kepada siapa? Qadariyah atau Jabriyah ini? Ini bantahan untuk orang-orang Jabriyah. Sebab orang Jabriyah mereka katakan yang hakikat melakukan bukan Allah, bukan hamba, tapi Allah yang melakukannya. Maka Syekhul Islam terangkan, hamba yang melakukannya hakikat. Iya. Wallahu khaliqu af'alihim, tapi Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Ini bantahan untuk siapa? Hah? Ini bantahan untuk Qadariyah. Kalau Qadariyah dia katakan Allah, hamba berbuat, menghendaki perbuatannya, menciptakan perbuatannya, tapi itu bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Maka Syekhul Islam bantah, Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Kata beliau, wal abdu huwal mu'min wal kafir wal barru wal fajir wal musalli was sa'im. Hamba itu ya, hamba ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang fajir, pelaku kejahatan, ada yang salat, ada yang berpuasa. Ya. Walil ibadi qudratun ala a'malihim. Dan hamba-hamba punya kemampuan untuk melakukan perbuatan mereka. Walahum iradah, dan punya kehendak. Dan punya kehendak. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Tetapi Allah lah yang menciptakan mereka, menciptakan kemampuan dan kehendak mereka. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang mau istiqamah. Bagi siapa di antara kalian yang mau istiqamah. Iya. Baik. Wa ma tasyauna illa ayasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Nah, ini ayat yang terakhir ini, inilah bantahan penjelasan sikap ahli sunnah di sini dan bantahan terhadap dua kelompok. Ya, ahli sunnah dia tetapkan dua-duanya sebagaimana ayat. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak. Ditetapkan kehendak untuk hamba. Hamba punya kehendak. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi kehendak kalian itu tidak akan terjadi kecuali apabila Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Jadi wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak, ini bantahan untuk siapa ini? Bantahan untuk Jabriyah. Sebab Jabriyah dikatakan hamba itu tidak berkehendak. Yang berkehendak itu Allah. Jelas ya? Ini Allah tetapkan hamba punya kehendak. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendakinya. Ini bantahan untuk siapa? Qadariyah. Qadariyah mengatakan hamba punya kehendak, kehendak dia sendiri, bukan kehendak Allah. Maka Allah bantah. Tidak ada kehendak itu terjadi kecuali kalau Allah menghendakinya. Jelas ya? Maka ini ayat masya Allah ringkas, tapi bantahan terhadap semua yang menyimpang. Itu Al-Quran seperti itu. Ya, dia selalu menjadi obat untuk segala penyimpangan. Dan pasti di dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat penjelasannya. Ini kelompok Qadariyah datang setelahnya, tapi dipakai ayat-ayat ini bantahan terhadap mereka. Baik, bantahan terhadap mereka. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wahadihi daraja minal qadar. Dan ini darajat dari qadar. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ini tingkatan dari takdir. Ini bahasa Ibnu Taimiyah ya. Jadi tadi beliau sudah sebutkan, takdir itu ada dua derajat. Ini derajat lagi. Jelas ya? Karena itu sebagian dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Terus dari ucapan beliau juga di Al-Aqidah Tadmuriyah dan di beberapa pembahasannya di Majmu'ul Fatawa di jilid 8 di pembahasan takdir, itu bisa disimpulkan bahwa usul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pembahasan takdir, keimanan kepada pembahasan takdir itu dibangun di atas 7 usul, dibangun di atas 7 dasar. Ini sudah kita berlalu satu, martabatul ilm. Dua, al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah. Yang keempat, al-khalq. Yang kelima, al-jama' baina syar'i wal qadar. Itu yang kelima. Yang keenam, ini yang disebut di sini. Iya. Lil-khalqi, lil-ibadi, lil-ibadi, iradatun wa kudrah. Hamba itu punya irada dan kudrah, tapi irada dan kudrahnya itu di bawah irada dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Dan yang ketujuh, penetapan hikmah. Bahwa Allah memiliki hikmah yang maha agung di dalam segala yang Dia takdirkan. Itu 7 dasar pokok ya di keimanan kepada takdir untuk pembahasan lengkapnya. Ya, kalau ada ingin berbicara lengkap tentang takdir, katakan bahwa usul ahli sunnah di pembahasan takdir itu dibangun di atas 7 dasar ini. Jelas ya? Walaupun umumnya kalau pemula atau di pembahasan baru misalnya, kajian-kajian umumnya memang hanya disebut di pembahasan takdir itu 4 tingkatan yang kita definisikan tadi. Jelas ya? Tapi mu'taqad ahli sunnah, usul mereka di pembahasan takdir di atas 7 ini. Di atas 7 yang telah saya sebutkan tadi. Baik. Ini sedikit lagi ya, kita akan lengkapi nanti di sesi berikutnya setelah salat maghrib insyaallah taala. Masih ada sedikit pembahasan terkait dengan apa namanya hikmah, dan ada sedikit pembahasan terkait dengan manfaat keimanan kepada takdir, dan juga ada pembahasan terkait dengan mansyaah atau mansyaud dalal fi masalatut takdir. Sumber kesesatan atau apa sebab-sebab yang menyebabkan orang-orang menyimpang di pembahasan takdir. Insyaallah taala kita akan kaji nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.